Ya, wal aslu fil fa'ili an yattasila wal aslu fil maf'uli an yanfasila. Hukum asal pada fa'il adalah bersambung dengan fi'ilnya datang langsung setelah fi'ilnya, tidak ada pemisah yang memisahkannya. Ini hukum asal. Sehingga fa'il itu dengan ini rutbahnya lebih tinggi daripada maf'ul. Ya. Wal aslu fil maf'uli an yanfasila, sedangkan hukum asal pada maf'ul adalah terpisah dari apa? Dari fi'il, itu hukum asalnya, sehingga rutbahnya dibawa fa'il. Karena dia semakin jauh dari fi'il. Ya, ini insyaallah bisa difahami ya. Contoh yang pertama mudah. Wal aslu fil fa'il an yantasila. Darabtu Zaidan. Daraba Muhammadun Zaidan. Hukum asal dari maf'ul terpisah, sudah dicontohkan. Wa qad yuja'u bi khilafil asli. Terkadang didatangkan. Ya, fa'il bi khilafil asli, tidak sesuai dengan hukum asalnya. Yakni diakhirkan. Apa penyebutannya, maf'ul dulu kemudian apa fa'il, terkadang demikian. Tadi disebutkan qad di sini katanya bermakna taqlil. Yes. Taqlil, ya. Contohnya apa? Daraba Zaidan Amrun. Terkadang bisa bermakna wajib. Iya. Qadnya berarti untuk tahqiq ya. Ya, ada tempat-tempat tertentu di mana apa? Fa'il wajib diakhirkan. Nanti akan datang penyebutannya. Iya. Waqad yajil maf'ul qabla al-fi'li. Demikian pula ya, datang ataupun terkadang maf'ul datang sebelum fi'il, mendahului fi'il. Terkadang mendahului fa'il, terkadang mendahului apa? Fi'il. Itu maf'ul. Kadang menyelisihi hukum asalnya. Ya. Saya disebutkan beberapa tempat ya di mana maf'ul wajib didahulukan. Dari apa? Fa'il, dari fi'ilnya yang beramal pada maf'ul tersebut. Ya, disebutkan yang pertama tadi yaitu ketika maf'ulnya adalah salah satu dari beberapa yang wajib untuk ditempatkan di awal jumlah. Ketika maf'ulnya salah satu dari perkara yang wajib ditempatkan di awal jumlah. Apa saja perkara yang dia ataupun hal-hal yang wajib untuk ditempatkan di awal jumlah? Isim syarat, isim istifham, dan kam khabariyah. Contoh isim syarat tadi disebutkan apa contohnya tadi? Isim syarat ayan tadrib adrib. Ayan tadrib adrib. Ayan itu maf'ul di muqaddam. Ya. Dari apa? Tadrib. Ayan tadrib adrib. Wajib di sini ayan maf'ulnya tadrib yang pertama untuk didahulukan. Kenapa? Karena dia memiliki hak untuk ditempatkan di awal jumlah. Karena dia adalah apa? Isim syarat. Ya, mesti dikedepankan. Atau juga ketika apa? Maf'ulnya berupa apa? Hah? Istifham. Contohnya apa? Ayya rajulin dorobta. Engkau memukul orang yang mana? Ayya. Harus didahulukan. Enggak boleh diakhirkan. Dorobta ayya rajulin. Enggak boleh. Demikian pula ketika apa? Maf'ulnya? Kam? Khabariyah. Kam khabariyah. Tamyiznya dicarkan. Contohnya apa? Kam? Abidin. Misalnya ishtaraita ataupun dorobta. Ya, maka kam di situ maf'ul bi muqaddam. Ya. Dari apa? Dorobta ataupun ishtaraita. Kenapa didahulukan? Karena dia berupa kam al-khabariyah. Maknanya betapa banyak. Ataupun isim yang diidhofahkan kepada satu dari tiga ini. Maka ketika dia jatuh sebagai maf'ul harus didahulukan. Contohnya hulaman tadrib adrib. Budak mana? Budak siapa yang kupukul, maka saya pun akan memukulnya. Ulaman tadrib adrib. Kemudian pada istifhamnya ataupun pada yang diidhofahkan kepada sini istifham, ulaman darabta, budak siapa yang kupukul, dan pada apa yang diidhofahkan kepada apa? Kam khabariyahnya malakam rajulin ghasabta. Maknanya apa? Malakam rajulin ghasabta. Maknanya apa? Betapa banyak. Ya. Betapa banyak harta manusia ataupun orang yang kau rampas. Ini khabariyah bukan istifhamiyah. Ya. Kalau istifhamiyah setelahnya marfu ataupun mansub. Kemudian juga tadi disebutkan ya, tempat-tempat di mana apa? Maf'ul wajib diakhirkan. Kalau sebelumnya adalah apa? Tempat-tempat di mana apa? Oh, masih baru satu ya? Baru satu tempat tadi ya? Ya. Jadi maf'ul didahulukan secara wajib di tiga tempat. Yang pertama tadi, ketika maf'ulnya berupa kalimat yang harus ditempatkan di tempat apa, di depan, di muka, seperti tadi isim sifat, isim syarat, kemudian kam khabariyah. Tempat yang kedua, ketika maf'ulnya adalah bamir munfasil. Maf'ulnya apa? Bamir munfasil pada selain bab salnihi dan selain bab khiltanihi. Ya, kalau pada bab salnihi dan khiltanihi, maf'ul boleh dijadikan muttasil, boleh juga maf'ulnya dijadikan apa? Munfasil. Kata Ibnu Malik bagaimana? Wasil awif silha asalnihi wa ma. Ya. Wasil awif silha asalnihi, silakan kau jadikan maf'ulnya bab salnihi itu munfasil atau muttasil, boleh. Ya. Boleh dikatakan salni iyahu ataupun salnihi. Khiltani iyahu ataupun khiltanihi, boleh. Kalau pada bab ini didahulukannya maf'ul dari fi'il itu tidak wajib, ataupun ya demikian. Ya. Tidak wajib. Yang wajib itu adalah ketika maf'ulnya adalah dhamir munfasil pada selain bab salnihi dan khiltanihi. Contoh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Seandainya di sini iyyaka maf'ulnya diakhirkan, maka mesti dijadikan apa? Mutasil na'buduk, tapi nanti tujuannya hilang, hasarnya hilang. Beda dengan bab apa? Salnihi, boleh. Salni iyyahu boleh, salnihi boleh. Sehingga itu bukan pembahasannya. Kemudian tempat yang ketiga, dari tempat di mana maf'ul wajib didahulukan adalah ketika amil yang beramal pada maf'ul itu jatuh pada jawabannya amma. Kemudian tidak ada pemisah yang memisahkan antara amma dengan jawabannya kecuali maf'ul ini saja. Ya. Sama saja, apakah amma yang disebutkan seperti fa'ammal yatima fala taqhar. Di sini yatima wajib didahulukan dari fi'ilnya. Enggak boleh dikatakan fa'amma fala taqhar al yatima. Tidak boleh kalau kita bikin kalimat tilur ini, enggak boleh. Wajib didahulukan fa'ammal yatima fala taqhar. Kenapa wajib? Karena di sini fi'ilnya yang menasabkan al yatim itu jatuh pada jawabannya apa? Amma. Fa'amma sa'ila fala tanhar. Dan banyak ya ayat yang semisal ini. Ataupun ammanya ditakdirkan saja seperti dalam ayat wa rabbaka fakabbir. Aslinya apa? Amma rabbaka fakabbir. Di sini kabbir adalah amil yang beramal pada rabbak, dan rabbak didahulukan. Wajib. Kenapa? Karena di sini amilnya, fiilnya kabbir jatuh sebagai jawaban dari apa? Amma al muqaddarah. Ya. Kemudian tempatnya kedua setelah apa? Tempat di mana maf'ul wajib didahulukan adalah apa? Tempat-tempat di mana maf'ul wajib diakhirkan dari fi'ilnya. Ini terjadi di lima tempat. Yang pertama, ketika maf'ulnya adalah masdar mu'awwal yang terbentuk dari an, mukhaffafah ataupun mutsaqqalah. Ya. Contoh kalau annya mutsaqqalah itu apa? Yang mukhaffafah ya? Alim an lan, alima an sayakunu ataupun alima an lan tuhsuhu. Jadi an wa ma dakhalat alaihi sadda ma sadda maf'ulai alima. Contohnya annanya apa? Hah? Alimallahu annakum, alimallahu annakum kuntum takhtanun anfusakum fataba alaikum. Jadi anna wa ma dakhalat alaihi sadda ma sadda maf'ulai alima. Itu wajib didahulukan, enggak boleh dikatakan dalam ayat, dalam jumlah yang lain misalkan an lan tuhsuhu alima. Enggak boleh. Kemudian tempat yang kedua adalah ketika fa'ilnya yang beramal pada maf'ul itu adalah amilnya yang beramal pada maf'ul tersebut, yang wajib diakhirkan adalah fi'il ta'ajub seperti ma'ahsana zaidan. Wajib di sini zaidan diakhirkan, tidak boleh dikatakan ma zaidan ahsana. Tempat yang kedua yaitu agar fi'il yang beramal pada maf'ul tersebut adalah silah. Ya, silah dari huruf masdar yang menasobkan. Sila dari huruf masdar yang menasobkan. Huruf masdar yang menasobkan di sini dua, an dan kai saja. Ya. Contoh an yu'jibuni an tadriba zaidan. Ya. Kalau ditakwil menjadi apa? Yu'jibuni darbuka zaidan. Tidak boleh di sini dikatakan an tadriba zaidan yu'jibuni. ataupun apa? Tidak boleh dikatakan ayujibuni an zaidan tadriba. Tidak boleh. Didahulukan apa? Maf'ulnya dari fi'ilnya. Tidak boleh dikatakan ayujibuni an zaidan tadriba. Ya. Kemudian ji'tukai adriba zaidan. Ini juga wajib diakhirkan maf'ulnya. Tidak boleh dikatakan ji'tukai zaidan adriba. Ta'wilannya apa? Sama. Ji'tukai adriba zaidan dikatakan ta'wilnya apa? Ji'tu li darbi zaid. Ya. Darbi Zaidin. Ya, tawil seperti itu. Enggak boleh dikatakan apa? Jitu kai Zaidan adrib. Ya. Kemudian bagaimana kalau seandainya huruf masdarnya tidak menasobkan seperti lau? Ya. Kalau huruf masdarnya tidak menasobkan maka tidak boleh apa? Maka boleh untuk maf'ulnya didahulukan dari fi'ilnya. Ya, contohnya apa? Waditu law tadribu Zaidan. Boleh dikatakan waditu law Zaidan tadribu. Ya. Karena tidak mengapa. Beda dengan tadi lam kalau seandainya pada an ya, seandainya maf'ulnya didahulukan dari fi'ilnya maka dikatakan yujibuni an Zaidan. An-nya masuk ke isim. Nah, boleh. Datang setelah an isim. Atau juga dikatakan pada kai jitu kai adriba zaidan diganti dengan jitu kai zaidan datang setelah kai isim, enggak boleh. Beda dengan lau, boleh datang setelahnya apa? Isim. Waditu lau tadribu zaidan, boleh. Boleh-boleh dikatakan waditu lau apa? Zaidan tadribu. Kalau seperti ini diakhirkannya maf'ul itu sifatnya jawaz, boleh, boleh tidak wajib. Kemudian tempat yang keempat, dari tempat di mana maf'ul wajib diakhirkan adalah ketika fi'il yang beramal pada maf'ul itu dijazmkan oleh penjazm mana saja. Ya, oleh penjazm apapun. Ya. Seperti lam tadrib Zaidan. Tidak boleh dikatakan lam Zaidan tadrib. Karena berakibat menatakan apa? Isim setelah lam itu enggak boleh. Ya, sehingga maf'ul dalam contoh seperti ini dan semisalnya wajib diakhirkan. Ya. Kemudian yang kelima, agar fi'il yang beramal pada maf'ul tersebut dinasobkan oleh lam menurut jumhur dan oleh idan menurut selain al-Kisai. Ya, contoh lan adriba Zaidan, tidak boleh dikatakan lan Zaidan adrib. Alasannya sama seperti yang sebelumnya. Idan ukrima al-mujtahid. Ya. Tidak boleh dikatakan menurut jumhur idan al-mujtahida ukrim meskipun menurut al-Kisai boleh. Ya. Kemudian selain itu maka boleh untuk apa? Maf'ul takdim dan di takhir selain itu. Selain tempat yang pertama di mana apa? Maf'ul wajib didahulukan, kemudian yang kedua maf'ul wajib diakhirkan. Selain itu boleh maf'ul didahulukan atau diakhirkan. Tapi dengan syarat. Masih ingat syaratnya? Agar fi'ilnya tidak didahului apa? Qad, ya kan? Seperti daraba Zaidun amran. Boleh dikatakan daraba amran apa? Zaidun ataupun diakhirkan amron. Ini kan mendahului fi'il bahasanya ya. Daraba Zaidun amron, boleh dikatakan amron daraba Zaidun, didahulukan maf'ulnya dari fi'ilnya. Kecuali kalau fi'ilnya dimasuki qad, maka enggak boleh maf'ulnya mendahului apa? Fi'ilnya. Saya qad. Ya. Ya, kalau qad ya udah enggak boleh. Berarti qad daraba Zaidun amron ataupun qad daraba amron Zaidun, enggak boleh dikatakan amron qad daraba Zaidun. Sudah ada qad menghalangi untuk di takdim maf'ulnya dari fi'ilnya. Atau kalau dimasuki apa? Saufa. Tidak boleh dikatakan amron sa saufa yadribu Zaidun, enggak boleh. Ada apa di sini? Saufa ataupun ketika ada rubbama dan qallama dan juga apabila fi'ilnya ditaukid dengan nun, itu pun menghalangi untuk maf'ul didahulukan dari fi'ilnya. Ya. Seperti idriban. Idriban Zaidan, enggak boleh Zaidan idriban, enggak boleh. Nah, itu sudah lewat. Nah, seperti itu ya, Syaraf. Ya, nanti menjelaskannya. Nah, sekarang dilanjutkan. Baik setelahnya, Bayaki. Wa akhir maf'ula in dubsun khadir au utmar al-fa'il wa gharamun hasir. Wa akhir maf'ula waw bihasbi ma qulah akhir fi'il wa amr. Fi'il harfatin. Akhir fi'il amrin fa'ilu damir mustatir fi jawaban wujuban takdiru anta. Fi'il amr mabniun ala sukun wa fa'iluhu damir mustatir fi wujub. Wa qasira ditika sakinain. Apa ailuhu damir musatir fihi wujuban takdiru anta al mafula mafrum bil mansub wa alamat nasbi al fathah dhahira ala akhiri in ahfu syartin jajim yajimu fi lain lubsun indal akhfas mubtada marfu bil tidak hadir fi'il madi mabniun lil majhul wa naibul fa'il damir musatir fi jawazan takdiruhu huwa ya'idu ila wa jumlah fi'il fi ma'rifin khabar. Angle kufiin lubsun naibul fa'il. Hadir hadir fil madi mabniun lil majhul. Indal mubashirin lubsun naibul fa'il li fil madi mabniun lil majhul mahdhuf. Yusyassiru ma ba'da. Awah atin utmira fi'il madi mabniun lil majhul. Hadir jumlah tasriyah la mala min al-irab. Awah atin utmira fi'il madi mabniun lil majhul. Al-fa'ilu naibul fa'il mafu' wa alama tarfi adama daira ala akhirih wa ghairu hal li qali al-fa'il wa wa mudaf munhasir mudafun ilaih. Dan akhirkanlah maf'ul apabila terjadi labes. Apabila dikhawatirkan terjadi labes. Rancuan. Atau fa'il yang diidmatkan dalam keadaan tidak dihasar. Tidak dihasar. Atau fa'ilnya dijadikan domir yang dalam keadaan tidak dihasar. Wajib mendahulukan fa'il atas maf'ulnya. Mana baik yang pertama adalah wajib mendahulukan fa'il atas maf'ulnya apabila terjadi kerancuan. Seperti contoh daraba Musa Isa. Karena irobnya muqaddar. Di berapa tempat? Jadinya irob yang di situ sama? Empat. Bukan. Sim isyarah, sim mausul, sim maksur, al mudaf. Irob itu tersamarkan apabila pada empat tempat. Apa yang pertama pada isim isyarah. Ya, contohnya apa isim isyarah? Ini mengumpul itu. Lur bahasa. Baik. Contohnya isim isyarah. Lur bahasa hadhihi. Daraba hadza dzak. Yang kedua isim mausul. Apa? Contohnya apa? Daraba alladhi qa'ada alladhi qama. Yang ketiga isim maksur. Yang keempat al-mudhaf ila al-mutakallim. Apabila tidak terjadi kerancuan maka boleh maf'ulnya mendahulukan fa'il. apabila hilang kerancuannya, maka boleh mafulnya didahulukan atas fa'il. Hilang kerancuannya. Kapan? Ketika ada, ketika ada qorina. Ya, ketika ada qorinah boleh mafulnya didahulukan atas fa'ilnya. Pada contoh akala Musa al-Kumasro atau akala al-Kumasro Musa. Dan apabila fa'ilnya dhamir maka wajib dia di akhirkan mafulnya atas fa'ilnya. Contoh darabtu Zaidan, dan tidak boleh dikatakan ma daraba Zaidan illa ana. وأخر المفعول إن لبس حذر أو أذنر الفاعل غير منحصر. Akhirkanlah maf'ul apabila dikhawatirkan terjadi ketidakjelasan mana fa'ilnya mana maf'ulnya. أو أذنر الفاعل غير منحصر, juga akhirkanlah maf'ul ketika dijadikan fa'ilnya dalam bentuk dhamir yang tidak dihasar. Ya, di sini ada dua pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah wajibnya mengakhirkan maf'ul ketika terjadi ketidakjelasan mana fa'il, mana maf'ul. Wajib diakhirkan dan wajib fi'il ataupun fa'il didahulukan sesuai dengan hukum asalnya, iya kan? Wal aslu fil fa'ili an yattasila wal aslu fil maf'uli an yattasila. Kapan terjadi labas ketidakjelasan kesamaran mana fi'il mana maf'ul? Terjadi dua perkara ini ketika i'rabnya itu tersamarkan. Apakah i'rabnya takdiri ataupun mahalli? Ya, kalau dirinci pada empat tempat, yaitu ketika salah satu dari fa'il ataupun maf'ulnya isim isyarah atau kedua-duanya isim isyarah. Duraba hadza dzak. Mana ini? Enggak jelas ini. Mana fa'ilnya? Mana ini pukul? Mana ini memukul? Ya, sudah terapkan kaidah asalnya. Yang datang setelah fi'il itulah apa? Fa'il. Berarti ini memukul itu. Atau pada isim mausul. Pada isim mausul. Dharaba alladhi qama alladhi qa'ada. Siapa memukul ini? Ya sudah, hukum asalnya aja. Yang pertama itu fa'il, yang kedua maf'ul. Ya. Atau pada isim maksur. Isim-isim akhirnya apa? Alif. Ya. Dharaba Musa Isa. Enggak jelas. Ya sudah, Musa sebagai fa'ilnya, Isa sebagai maf'ulnya. Atau pada yang didhofahkan kepada yang mutakallim. Dharaba akhi apa? Shadiqi. Kan jelas tuh. Ya sudah, yang pertama fa'il, yang kedua maf'ul. Atau disilangkan, sama saja. Pokoknya kalau terjadi ketidakjelasan mana fa'il, mana maf'ul, apakah keduanya sama-sama isim isyarah atau salah satu isim isyarah, yang satunya yang lainnya, maka terapkan hukum asal, yaitu bahwasanya yang datang setelah fi'il adalah fa'il, yang kemudian yang kedua datang setelahnya adalah apa? Maf'ul. Gitu. Kecuali kalau ada qorinah yang menjelaskan mana fa'il, mana maf'ul, maka boleh yang datang setelah fi'il itu dijadikan maf'ul dan yang di akhir sebagai apa? Sebagai fa'il boleh. Qorinah itu bisa dihasilkan dengan dua macam qorinah. Yang pertama qorinah yang sifatnya ma'nawi, melihat maknanya. Seperti akala ya, Musa al-Kumasra, Musa memakan buah pir. Kalau dibalik akala al-Kumasra Musa, enggak mengapa? Kenapa? Karena ada qorinah yang menunjukkan mana fa'il mana maf'ul. Meskipun dari sisi i'rabnya itu sama-sama apa? Takdiri. Tapi dari sisi maknanya kelihatan. Mesti ya fa'ilnya akal adalah apa? Musa. Al-kumathra seperti mesti sebagai maf'ulnya. Nah, ini ada apa? Qorina maknawi. Ya, tinggal dikiaskan. Ardu'at. Ya. Al-kubra as-sughra. Boleh dibalik ardu'at. Apa? As-sughra al-kubra. Maknanya jelas. Atau juga ketika di sana ada qorin apa? Lafziyah, berupa lafaz. Seperti salah satu dari fa'il atau maf'ulnya itu diiringi oleh tabi', oleh badal atau sifat atau semisal itu. Maka ini juga boleh untuk ditakdim dan ditakhir yang satu dari yang lainnya. Seperti dharaba Musa adh-dharif Isa. Kalau seandainya kita baca adh-dharif dengan dhofa, berarti Musa fa'ilnya, Dharaba Musa ad-dharifu Isa. Isa maf'ulnya. Kalau kita baca fathah dharifa berarti Musa sebagai apa? Maf'ulnya. Ini qarinah apa? Lafziyah. Berupa tawabi', tabi'. Ya. Kemudian juga di antara qarinah lafziyah yang membolehkan untuk kita mendahulukan maf'ul dari fa'ilnya dalam kondisi i'rabnya samar, ya, adalah ketika bersambung dengan yang mendahului. Ketika bersambung dengan salah satu yang mendahuluinya, apakah fa'il atau maf'ul, dhamir, yaitu dhamir kembali kepada yang diakhirkan. Contoh dharaba fatahu Musa. Di sini bersambung bersama yang mendahului, fatah mendahului Musa. Bersambung dengan yang pertama yang mendahului, dhamir yang kembali kepada yang kedua. Dharaba fatahu Musa. Dengan ini pun jelas. Ya, mana fa'il mana maf'ul meskipun i'rabnya samar. Mana di sini fa'ilnya dharaba fatahu Musa? Ya Musa. Ya, enggak bisa dijadikan fatahu sebagai Musa. Sebagai Musa. Sebagai apa? Fa'il. Kecuali pada logo yang qalil sedikit itu kan pada akhir bahasa nanti. Aslinya dharaba Musa fatahu. Kenapa kita jadikan Musa sebagai fa'ilnya bukan fatah sebagai fa'ilnya? Karena kalau kita jadikan fatah sebagai fa'ilnya, maka konsekuensinya ini hak dhamir kembali kepada yang mutakhir lafadznya Musa. Juga mutakhir lafadznya Musa, lafadznya diakhirkan, rutbahnya pun diakhirkan. Karena maf'ul ini enggak boleh menurut jumhur. Ini pun qarinah. Apa yang kedua itu? Ketika bersambung bersama yang mendahului, dhamir yang kembali kepada apa? Yang kembali kepada yang setelahnya. Kemudian yang ketiga, ketika salah satu dari keduanya mu'annas, kemudian bersambung bersama fi'ilnya ta'utanis. Ini pun qarin lafziyah yang menjelaskan mana pelaku, mana yang ditimpakan perbuatan padanya. Dorobat Musa Salma. Jelas. Dorobat Musa Salma. Ada ta'nya. Ya. Salah satunya mu'annas. Ya. Kalau dua-duanya mu'annas, ya bingung. Dorobat Layla Salma. Aduh, yang mana nih? Nah, anda jadikan yang pertama itu sebagai fa'il, yang kedua maf'ul. Tapi kalau salah satunya mu'annas, yang lainnya muzakkar, kemudian bersama fi'ilnya ada ta', maka jelas ini dharabat Musa Salma. Mesti Salma sebagai fa'ilnya, Musa sebagai maf'ulnya. Kalau dibuang ta'nya dharaba Musa Salma, memungkinkan ya dua sisi. Ya, Musa bisa, Salma pun bisa. Kenapa bisa Salma tanpa ta'? Karena dipisahkan ada fasil di sini Musa. Nah, itu. Silakan lanjut, siapa? Wa ma bi illa aw bi inna ma anhasar akhir wa qad yasbiku idh qasdun dhuhr al waw harfu adfin ma al mausulah maf'ulun muqaddam min akhir bi'illa jar wa majrur muta'alliq bi'inhasar aw harf adfin bi'innama jar wa majrur muta'alliq bi'inhasar inhasara fi'il madh mabniun 'ala al-fath wa fa'ilu dhamir mustatirun fi taqdiru huwa ya'udu ila ma akhir fi'il amr mabniun 'ala sukun al-mawsul silatul mawsul la'amir amir al-arab akhir fil amr mabniun ala sukun wa fa'il dhamir mustatirun fihi taqdiru anta wa qad al waw harf istinafiyah qad harf taqlil yasbiqu fil mudhari marfu alamat rafi dhamma wa fa'il dhamir mustatirun fihi taqdiru huwa ya'udu ila jawazan taqdiru huwa ya'udu ila ma in harfu syart qasdun fa'il lil fi'lin mahdhuf taqdiruhu in dhahara qasd wal jumla fasru ma ba'dahu wal jumla min fi'l mahdhuf fa'ilihi fi'l syart majzumun fi'l syart Dhahar fi'il madh. Dhahar fi'il madh diun al-fath wa fa'il dhamirun musafirun fi jawazan taqdiru wa ya'udu ila qas wal jumlah la mahala wal jumlah min dhahar ila qas la mahala jumlah taksiriyah wa jawabu syarat mahdhuf yadullu alaihi sabi kalam ay fa'in dhahar in qasdun fa dhahar. In dharaqas in yasbik faqad yasbik akhirkanlah apa-apa yang telah dihasar oleh illa dan innama, dan terkadang yang dihasar tersebut mendahului apabila maksudnya jelas. Apabila yang dihasar adalah fa'il atau maf'ul dengan illa dan innama, maka wajib diakhirkan. Dan terkadang yang dihasar ma daraba zaidun illa amron fa'il yang maf'ul ma daraba amron illa zaidun. Innama daraba amran zaidun fa'il. Innama daraba zaidun amran. Dan terkadang yang dihasar mendahului contoh ma daraba terjadinya hanya pada illa saja. Ma daraba illa amron zaidun. Karena maksudnya jelas. Apabila didahulukan maupun diakhirkan sama saja. Ada tiga pendapat. Tidak. Pendapat kebanyakan Basriun membolehkan hanya pada hasr fa'il saja dan tidak membolehkan hasr dengan maf'ul. Oh, kebalik. Yang dihasar dengan maf'ul tidak boleh, yang dihasar dengan fa'il boleh. Pendapat kebanyakan Basriin. Fa'il boleh, maf'ul tidak boleh. Ya kan? Boleh. Fa'il tidak boleh. Fa'il yang boleh, yang tidak boleh maf'ul. Adapun pendapat Kisai tidak membolehkan seluruhnya. Ini hasar dengan fa'il maupun maf'ul. Adapun pendapat sebagian Basrah membolehkan, tidak membolehkan baik fa'il maupun maf'ul. Wa ma bi illa aw bi inna man hasar akhir wa qad yasbiqu in qasun dhahar. Apa yang dihasar dengan illa ataupun innama dari fa'il atau maf'ul, maka akhirkanlah. Jadi yang dihasar dengan illa ataupun innama itu wajib diakhirkan. Innama, kalau kita menghasar fa'il, ya innama daraba Zaidan Amrun, diakhirkan yang dihasarnya. Maknanya apa? Inna madraba Zaidan Amrun, yang memukul Zaid hanyalah Amr. Kalau kita jadikan yang dihasar maf'ul, inna madraba Zaidun Amrun, yang dipukul oleh Zaid hanyalah Amr. Ini hasar dengan illa. Wajib diakhirkan yang dihasar itu, apakah fa'il atau maf'ul, atau dengan illa. Ya, ma daraba Zaidun illa Amran, ini hasar apa? Maf'ul. Ma daraba Amran illa Zaidun, ini hasar apa ini? Fa'il. Maknanya seperti sebelumnya. Paham ini ya? Ya, harus diakhirkan. Wa qad yasbiqu in qasun dhahar. Akan tetapi terkadang, ya, terkadang sedikit berarti mendahului. Ya. Akan tetapi kadang mendahului yang dihasar itu apa yang tidak dihasar. Ya, waqad yasbiq al-mahsur ghayra munhasir. Terkadang yang dihasar mendahului dari yang apa? Tidak dihasar. Ini pada innama tidak bisa. Kalau pada innama mutlak, pokoknya apa saja yang dihasar, fa'il atau maf'ul harus diakhirkan. Adapun pada illa bisa. Kenapa? In qasun dhahar. Karena padanya maksud itu jelas, mana yang dihasar, mana yang dihasar itu jelas. Pada illa. Kenapa? Karena pada illa itu prinsipnya, kaidahnya adalah apa yang langsung datang setelah illa itulah yang dihasar. Kalau pada illa ya, yang dihasar itu fa'il. Ma daraba Zaidan illa Amrun. Amr jelas yang dihasar. Iya. Ma daraba Amrun illa Zaidan. Zaid yang dihasar. Nah, sekarang bagaimana kalau didahulukan yang dihasar dari yang tidak dihasar? Boleh pada illa. Menurut sebagian ahli nahwu. Seperti ma daraba illa Zaidun Amran. Di sini didahulukan apa? Yang dihasarnya ya. Dari yang tidak dihasar. Ma daraba illa Zaidun Amran. Maknanya apa? Tidaklah memukul Amr kecuali Zaid. Di sini kan didahulukan. Yang dihasarnya apa? Yang dihasarnya itu fa'ilnya Zaid. Dari yang tidak dihasar. Boleh pada illa. Kenapa? Karena maksudnya jelas. Karena kaidahnya tadi, apa yang datang setelah illa itulah yang dihasar. Ya, paham ya? Meskipun di situ ada khilaf. Ya. Kemarin sudah kita lewatkan rinciannya. Ya. Itu bahasanya hasar dengan illa itu ada tiga madhab. Madhabnya kebanyakan Al-Basriyin, Al-Farra, dan Ibn Al-Bandari. Adalah bahwasanya kalau yang dihasar itu adalah fa'il, maka tidak boleh didahulukan. Harus diakhirkan. Kalau ini hasar fa'il, ma daraba illa Zaid, Zaidan Amrun, harus diakhirkan. Tapi kalau yang dihasar itu maf'ul, boleh katanya. Ma daraba illa apa? Zaidan Amrun. Gitu ya. Ma daraba illa Zaidan Amrun. Tapi kalau ma daraba illa Amrun Zaidan, enggak boleh. Tapi kalau madhabnya Al-Kisai, dan ini yang sepertinya Ibnu Malik condong kepadanya, adalah boleh. Ya, boleh pada illa. Madhab yang ketiga mengatakan tidak boleh pada fa'il dan maf'ul. Pokoknya kalau ini hasr harus diakhirkan. Seperti bab innama saja, sudah. Seperti innama saja. Ya. Kemudian ya, lanjutkan atau sebelum itu lanjutkan ini dulu ya. Hafalannya dulu. Ya. Ini kan terakhir ya, ini panjang. Kemarin banyak pembahasan kan kita lewatkan. Nanti itu perlu banyak rincian ya. Ya. Pembahasan kemarin banyak. Sekarang ya. Nanti dia. Lanjut dulu. قال الناظم رحمة الله عليه ترفعك المتدفع والخبر تصيبه ككان سيدا عمر ككان ظلبة أضحى أصبحا أمسى وصار ليس زال بارحا فتئا وانفكا وهذه الأروع لشبه النفي أو للنفي المجتع ومثل كان دما مسبوقا بما كأعظما دمس مصيبا درهما وغير ماض مثله قد عملا إن كان غير ماض منه سعينا وفي جميعها توسط الخبر أجز وكل سقه دام حضر كذاك سب خبر من نافية فجئ بها مشتوة لا سارية أمنع سب خبر ليس اصطفي وذو تمام نام رفع يكتفي وما سواه ناقص والنقص في فتي ليس زال دائما قفي ولا يلي العمل مع الخبر إلا إذا ظرف نكا أو حرف جر أمضمر الشان اسم لنوئ وقع موهم ما السبان أنه امتنع وقد تزال كان في حشو كما كان صهى علم من تقدما ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثير ذا الشهر وبعد أن تعين ما عنها ارتكب كمثل أما أنت مر فاكترم أمن مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حذف ملتزم عمال ليس أعملت ما دون إن مع بقى النفي وترتيب زك وسبق حرف جر أو ظرف كما بأند معنيا أجاز العلماء رفع معظوف بلاك أو ببل من بعد منصوب لملزم حيث حل وبعد ما وليس جر بل خبر وبعد لا ونفي كان قد جر في النكرات عملت كليس لا وقد تلي لا تا وإن ذا العمل وما للا تفي سوى حين عمل وحذف ذي الرفع فشا والعكس قل فكان كاد وعسى لكن ندر غير مضارع لهذين خبر وقوله بدون أن بعد عسى نذر وكاد الأمر فيه عكسا وكعسى حرى ولكن جعلا خبر واحدا بأن متصلا وألزم لو لقوا مثل حرى وبعد أوشك انتفاء نزرا ومثل كاد في الأصح كربا وترك عن معد الشروع وجبا كأنشأ السائق يحدو وطفك كذا جعلت وأخذت وعلي واستعملوا مضارعا لأوشكا وكاد لا غير وزادوا موشكا بعد سخ لو نق أو شق قد يرد غنا بأن يفعل عن ثان فقد وجرد عسى يرفع مضمرا بها إذا اسم قبل قد ذكرا والفتح والكسر عجز في السين من نحو عصيت وانتقى الفتح زك لإن أن ليس لكن لعل كأن عس مال كان من عمل كإن زيدا عالم بأني كف ولكن ابنه ذو ضغني أرى إذا الترتب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير المذي وهمز إن افتح لسد مسدري مسدها وفي سوى ذاك اكسري فاكسر في الابتداء وفي بطن صلة وحيث إن اليمين مؤمنة أو حقيت بقول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل وكسروا من بعد فعل ألقى باللام كعلم إنه لذو تقى بعد إذا فجات أو قسمي لا لما بعده وجاينمي مع تلمي فالجزى وذا يضطرد في نوي قولي إني أحمد وبعد ذات الكسر تصحب القبر لم تدى إنه إني لوزر ولا يليذ إلا ما قد نفيا ولا من الأفعال ما كرضيا وقد يليها مع قد كإن ذا لقد سمى على العدى مستحبذا وتصحب الواسط معمول القبر والفصل واسما هل قبله الخبر واصما بذي الحروف مبطن إعمالها وقد يبقى العمل وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكملا وألحقت بإن لكن وأن من دون ليت ولعل وكأن وخففت إنا فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل وربما استغني عنا إن ندى ما ناطق أراده معتمدا والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تنفي غالبا بإن ذي موصلا وإن تخفف النفس موسكا والقمر جعل جملة من بعد أن وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصيفه ممتنيا فالأحسن الفصل بقد أو نفي أو تنفيس لولا وقليل ذكر له وخففت كأن أيضا فروي نصوبها وثابتا أيضا روي عمل إن جعل لا في نافرة مفردة جاءتك أو مكررة فانصب بها مضافا أو مضارعة وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة وركب المفعول فاتحا كلا حول ولا قوة والثاني جعلا مرفوعا أو منصوبا أو مركبا وإن رفعت أولا لا تنصبا ومفعولا نعتا لمبني يلي فافتح أو انصبا أو ارفع تعدني وغير ما يلي وغير المفعول لا تبني وانصب وإن رفع اقصدي والعطف إن لم تتكر لهكما له بمال النعت ذي الفصل انتما له بما دنات ذي الفصل انتما له بما دنات ذي الفصل انتما وعدنا مع همزة استفهام ما تستحق دون الاستفهام وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر إلى ثلاثة رأى وعلما عدوا إذا صار أرى وأعلما انسب بفعل القلب جزء ابتدا أعني رأى قال علمت وجدا ظن حسبت وزعمت ما عد هجدرا وجعل اللذك اعتقد وهم تعلم والتي كصيرا أيضا بها انسب مبتدا وخبرا كذا تعلم ورضا الماء وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبلها والأمر هم قد أنزما كذا تعلم ورضا الماضي من سواهما اجعل كل ما له زك وجوز الإلغاء لا في الابتدا ورضا ضمير الشار أولى مبتدا في موهم إلغاء ما تقدما ولتزم التعليق قبل نفما وإن ولا لا مبتداء أو قسم كذا والاستفهام ذا له انحتم لعر الفعل وظن تهمه تعلية لواحد ملتزمة ولرأى الرؤيا بما ليعلم طالب مفعولا من قبل انتما ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولا أو مفعول وكتظن جعل تقول إن ولي مستفما به ولم ينفصلي بغير ظرف أو كظرف أو عمل وإن ببعض ذي فصلت يحتمل وأجري القول كظن مطلقا عند سليم النحو قل ذا مشفقا إلى ثلاثة رأى وعلما عدوا إذا صار أرى وأعلما وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حققا وإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنان به توصلا والثاني منهما كثاني اثني كسا فهو به في كل حكم ذو اتسا وكار السابق نبى أخبرا حدث أنبى كذاك خبرا الفاعل الذي كمرفوعي أتى زيد منير وجهه نعم الفتى وبعد فعل فعل فإن ظهر فهو إلا فضمير استتر وجرد الفعل إذا ما أسندا لاثنين أو جمع كفاز الشهدا وقد قالوا سيدا وسيد والفعل للظاهر بعد مسند ويرفع الفاعل في أضمرا كمثل زين في جواب من قرا وتوتان في فعل الماضي إذا كان لأنسى كابت هند الأذى وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفر من ذا سحر وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحوية القاضية بنت الواقف والتاء مع جمع سوى السالم والحذف مع فصل إلا فضلا كما زكى إلا فتاة للعلا والحذف قد يأتي من فصل ومع ضمير ذي المجاز في شر وقع والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كتاء ما إحدى اللبن والحذف في نعم الفتاة استحسنوا لأن قصد الجنس فيه بينوا والأصل في الفعيل أن يتصل والأصل في المفعول أن ينفصل وقد يجاو بخلاف الأصل وقد يجي المفعول قبل الفعل وقل المفعول إن نفس حذر أو أضمر الفاعل غير منحصر أما بإلا أو بإن منحصر آخر وقد يسبق إن أصل ظهر وشاعنه خاف ربه عمر وشذنه زنى نوره الشجر. قال الناظم رحمة الله عليه وشاع نهو خاف ربه عمر وشذ نهو زنى نوره الشجر. الواو حرف عطف شاع فعل ماض مبني على الفتح نحو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره ومضاف خاف ربه عمر جملة في محل جار مضاف إليه. خاف فعل ماض مبني على الفتح ربه مفعول به مقدم منصوب وعلامة نسبه الفتح الظاهر آخره وهو مضاف والها ضمير متصل مبني على الضم في محل جار مضاف إليه. عمر فاعل مؤخر مرفوع وعلامة رفعه ضمها الظاهر آخره وسكن للوزن أو للضرورة. وشذ نحو زان نوره الشجر. الواو حرف عطف شذ فعل ماض مبني على الفتح نحو فعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهر آخره ومضاف وجملة زان نوره الشجر في محل جر مضاف إليه. زان فعل ماض مبني على الفتح نوره فعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهر آخره وهو مضاف والها ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. الشجر مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر آخره وسكن لضرورة. ومعنى البيت dan menyebar pada semisal contoh khafa rabbahu Umar dan syad penggunaannya pada semisal contoh zana nauru syajar, yakni maksudnya menyebar. Di sini ada dua pembahasan, yaitu pada bait yang pertama yakni qauluhu sya'a nahwu khafa rabbahu Umar, yakni telah menyebar di lisan orang-orang Arab mendahulukan maf'ul yang mencakup pada dhamir yang kembali kepada fa'il yang diakhirkan. Contohnya adalah khafa rabbahu Umar. Di sini rabbahu adalah maf'ul bih dari khafa, yang mana dia didahulukan dari fa'ilnya yang padanya terdapat dhamir yang mencakup dan kembali kepada Umar, yaitu fa'il diakhirkan. Dan yang demikian boleh walaupun kembalinya dhamir kepada kepada mutaakhir lafzan, karena di sini walaupun demikian tapi kembalinya dhamir pada mutaakhir rutsbatan. Kepada mutaqaddim rutsbatan, karena rutsbanya fa'il itu di atas dari rutsbanya maf'ul. Di sini enggak wajib. Boleh-boleh dikatakan khafa Umar rabbah. Ini asalnya. Adapun bahasan berikutnya adalah ucapan musannif syadzalah uzala nauruhu syajar. Yakni syadz dalam penggunaan yakni hanya khusus pada syair al-asah. Sedikit penggunaannya, yakni dobitnya adalah pada domir atau bersambung pada fa'il yang mutaqaddim yang dahulukan domir yang mencakup dan kembali kepada maf'ul bih yang diakhirkan. Karena demikian akan memberikan konsekuensi kembalinya domir kepada mutaakhir lafzan dan rutsbah. Dan hukum asal maf'ul itu infisal, terpisah dari fa'il, dari fi'il. Adapun contohnya, contoh pada bait syair yang pertama sya'a nahu khafa rabbahu Umar adalah semisal ucapan penyair kanatihin sakhratan yawman liyuhinaha falam yadurha wa awha falam yadurha wa awha qarnahul wa'ilu. Syahidnya wa auha qarnahul wa'ilu, aslinya adalah wa auha al-wa'ilu qarnahu. Di sini maf'ul didahulukan dan boleh sifatnya karena kembalinya dhamir walaupun kepada akhir setelah lafaz tetapi mutaqaddim rutsbah. Tapi para jumhur melarang pada semisal zana nauruhu syajar, dan apa yang datang dari lisan Arab itu ditakwil. Tapi dibolehkan oleh sebagian kufi, sebagian kufiyin dan Ibnu Jinni dan diikuti oleh musannif dan muhaqqiq Ar-Radi. Yang lebih utama adalah membolehkan apa yang datang yang dibeli oleh keduanya. Kalau lebih sifatnya sedikit. Dengan banyaknya syahid-syahid yang datang. Karena orang bahasa sendiri pada bab tanazu' membolehkan kembalinya dhamir kepada mutaakhir lafdz nusbah. Lamma ra'a talibuhu mus'aban dhu'iru wa kada law sa'ad al-maqduru yantasiru. Talibuhu mus'aba. Ada dhamir yang musyamil dan kembali kepada maf'ul yang diakhirkan mus'aban. Ini ada dua, ada yang ada menabas sibawai, yaitu harfun liwujudi syain liwujudi ghairihi. Oh, harfun rabit liwujudi syain liwujudi ghairihi. Ini yang rajih. Al-Farish adalah harf imtina al-imtina. Oh, innaha dhurfu zaman bimana hina. Yang merupakan si bawah. Karena dibantahkan atau terbantah oleh kaidah Mishan. Itu apa yang mudhaf ilaih tidak bisa beramal kepada yang mudhaf. Jika ambilnya mudhaf ilaih. Jika ambilnya jabush. وشاع نحو خاف ربه عمر وشذ نحو زان نوره الشجر وشاع نبر pada lisan-lisan orang Arab. Contoh khafa rabbahu umar, yaitu mendahulukan maf'ul yang bersambung dengan dhamir yang kembali kepada apa? Fa'il. Khafa rabbahu umar ini lugha yang fasih. Boleh antum akhirkan maf'ulnya dengan dikatakan khafa umar rabbahu atau khafa rabbahu umar. Kalau didahulukan maf'ulnya khafa rabbahu umar, ini menyebar. Dan ini boleh, silakan bisa dikiaskan. Bobitnya bagaimana? Bobitnya adalah bersama maf'ul yang didahulukan itu ada dhamir yang kembali kepada umar. Ini diperbolehkan. Kenapa? Kan di situ umar dari sisi lafadznya mutaakhir. Iya, dari sisi lafadznya umar mutaakhir, diakhirkan. Tapi dari sisi rutbahnya umar fa'il, lebih tinggi dari maf'ul rabbahu. Hak di sini pada kedudukannya apa? Maf'ul. Pada posisinya maf'ul. Nah, itu alasannya. Silakan dikiaskan. Ya, apa contoh yang lain selain ini? Dharaba. Akhahu Zaidun misalnya. Dharaba Zaidun akhahu. Boleh dikiaskan. Ya. Ini insyaallah jelas ya. Ya. Kemudian bagaimana? Ya. Bagaimana seandainya dhamir ini kembalinya kepada sesuatu yang bersambung dengan fa'il, bukan kepada fa'il. Ada khilaf. Ya rajabah, boleh. Seperti boroba gulamaha jaru hindin. Boroba gulamaha jaru hindin. Tetangga Hindun memukul budaknya. Di sini mana mahful yang mutaqaddimnya? Gulamaha. Bersama gulam ada dhamir ha. Yang ini dhamir ha kembali kepada sesuatu yang bersambung dengan fa'il. Yaitu apa? Hindin mudhaf ilaih. Bukan dengan jar. Fa'ilnya kan jar. Hindin mudhaf ilaih. Ini yang sahih boleh. Silakan dikiaskan. Daraba ibnahu atau ibnaha. Siapa? Ini tinggal dikiaskan aja seperti itu. Apa? Ya, ummu misalkan apa? Apa? Ummu Hindin. Ya, ummunya muannas, nanti isinya fa'il. Iya kan? Ya mudzakkar. Daraba misalkan ibnaha Abu Hindin misalkan. Ya. Daraba ghulamaha Abu Hindin. Apa? Daraba ibnaha Abu Hindin. Abu Hindin memukul ya anak perempuannya. Hindun juga kembalinya. Ya. Apa beda mananya? Apa tadi? Daraba. Daraba ibnaha apa tadi? Abu Hindin. Maknanya apa? Abu Hindin memukul anak perempuannya. Hak kembali ke mana? Hind. Ya, kembali Hind. Hind juga boleh. Ya, boleh. Maf'ul didahulukan dalam keadaan bersambung bersama bersama maf'ul ini. Dhamir yang kembali kepada fa'il ataupun dhamirnya kembali kepada sesuatu yang bersambung dengan fa'il. Boleh. Ya. Adapun pembahasan yang setelahnya wasyazana huzana nauruhu syajar atau contoh dari ucapan penyair tadi yang disebutkan kana tuhin sahratan yawman liyuhinaha falam yadhirha wa auha qarnahul wa'il, dia seperti natih yang menanduk, orang yang menanduk sahrah batu besar di suatu hari untuk melemahkan batu tersebut, ya enggak mungkin, falam yadhirha dan tentunya tidaklah memudaratkan sahra tersebut. Wa auhana qarnahul wa'il, dan kambing hutan itu hanya membuat rusak dan lemah tanduknya saja. Seperti kambing yang menanduk batu. Ini perumpamaan seorang yang kecil, dia berupaya untuk menjatuhkan kedudukan orang-orang yang mulia. Kemudian contoh wasyadza nahu zana naruhu syajar. Ya, syadz sedikit dalam penggunaan, jumhur tidak memperbolehkan, sebagian ahli nahu ada yang memperbolehkannya, yaitu didahulukannya ataupun bersama fa'il yang langsung datang setelah fi'il, dhamir yang kembali kepada apa? Maf'ul. Zana nauruhu asyajar. Zana membuat indah, nauruhu bunga-bunganya, asyajar pohon tersebut. Di sini bersama fa'il yang didahulukan, yang datang setelah fa'il, ada dhamir yang kembali kepada maf'ul. Ini syadz dilarang oleh jumhur, sebagian membolehkan dalam kondisi sedikit. Bobitnya adalah bersama fa'il ada dhamir yang kembali kepada maf'ul. Kenapa enggak boleh? Karena konsekuensinya adalah menyebabkan kembalinya dhamir kepada sesuatu yang mutaakhir lafaznya. Syajar maf'ul bih. Kemudian dari sisi rutbahnya maf'ul bih mutaakhir juga. Ini yang menyebabkan lemahnya lughah ini, sedikitnya penggunaan lughah ini. Meskipun ada disebutkan di sini banyak ucapan-ucapan penyair. Di sini seperti ucapannya seorang yang meratapi saudaranya Mus'ab bin Zubair radhiyallahu taala anhu ketika beliau dibunuh, diratapi ataupun saudaranya merasa berduka kemudian mengucapkan teman-teman Mus'ab, "Lamma ra'at walibuhu Mus'aban dzu'iru." Wakada law sa'al al-maqduru yantasiru. Ya. Ketika orang-orang yang hendak membunuh Mus'ab itu melihat Mus'ab ibn Zubair, dhu'iru, maka mereka tiba-tiba ketakutan. Wakada law sa'al al-maqduru yantasiru, hampir-hampir Mus'ab itu menang seandainya didukung oleh takdir, hanya saja takdir menghendaki yang lain sehingga beliau pun rahimahullah terbunuh. In law sa'al al-maqdur jumlah i'tiradiyah. Ya. Lamma ra'a talibuhu Mus'aban, tatkala mereka orang-orang yang mengejar untuk membunuh Mus'ab melihat Mus'ab, talibuhu Mus'aban. Bersama fa'il talib ada dhamir yang kembali kepada maf'ul Mus'aban. Kemudian tadi disebutkan lamma, tentang lamma. Lamma yang rajih adalah mazhabnya Sibawaih yang beliau mengatakan bahwasanya lamma adalah apa? Harfu rabit li wujudi syai' bi wujudi ghairih. Huruf yang didatangkan untuk mengikat adanya sesuatu dengan sebab adanya sesuatu yang lain. Ya, lamma ra'a talibuhu Mus'aban dhu'iru, az-za'r, rasa takut muncul karena sebab adanya apa? karena sebab melihat, iya, melihat mushaf. Iya. Adapun Al-Farisi berpendapat bahwasanya lamma di situ adalah apa? Huruf dengan makna hin. Hanya saja ini dibantah oleh Ibn Hisham dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Falamma qadayna 'alaihi al-mauta madallahum. Madallahum 'ala mauti illa dabatul ardh." Mantahannya dari sisi mana lamma, seandainya dikatakan hin maknanya dhorof berarti isim kan? Berarti dia butuh apa? Amil. Kalau dikatakan bahwasanya amilnya falamma qadayna, qadayna fil istilahnya ini lemah. Karena ahli nahu melarang untuk mudhaf ilaihi beramal pada yang sebelumnya, pada mudhaf. Kemudian seandainya yang beramal itu jawabannya, kalau dalam ayat ini dhu'ir, dalam bait syir ini dhu'iru, ini terbantah dengan ayat tadi. Ya, madallahum. Madallahum, seandainya dikatakan dallahum ini adalah amilnya apa? Lamma. Maka ini pun terbantahkan dengan masuknya ma, datangnya ma sebelum apa? Dalla. Ma ini menghalangi apa yang setelahnya untuk beramal pada yang sebelumnya. Sehingga dengan ini jelaslah bahwasanya madhabnya Sibawi lebih kuat. Kemudian juga ucapan penyair, kasahilmuhu dal hilmi athwaba su'dadi wa raqqa nadahu dhan nada fi dhural majdi. Ya. Ketenangannya mengenakan untuk pemilik ketenangan athwaba su'dadi, pakaian kemuliaan, wa raqqa nadahu dan kedermawannya, kedermawanannya mengangkat pemilik kedermawanan fi dhural majdi, pada puncak dari kemuliaan. Di sini syaitnya mana? Hilmuhu dal hilmi. Ya kan? Nadahu dan nada bersama fa'il dari dua, bersama fa'il dari fa'il ini ada dhamir yang kembali kepada maf'ul, sudah kita lewatkan sebelumnya. Juga contoh yang lain, walau anna majdan akhlada dahra wahida minan nasi abaqa majduhu dahra mut'ima. Yang juga ratapan dari Hasan ibn Thabit kepada temannya Mut'im radhiyallahu anhuma. Seandainya saja ada satu kemuliaan yang bisa mengekalkan seorang dari manusia sepanjang masa, niscaya abqa majduhu dahra mut'ima, sehingga kemuliaan, niscaya kemuliaan mut'im menyebabkan, menjadikan dia kekal sepanjang masa. Cuma tidak ada. Di sini jelas apa syaitnya di sini? Ya, abqa majduhu ad-dahra mut'ima. Majduhu bersama ini majd fa'ilnya abqa, bersama fa'il ada dhamir ha kembali kepada maf'ul mut'ima. Kemudian juga sudah kita jelaskan tentang lau di sini. Ya. Yang rajih pendapatnya siapa? Sibawi pula yang mengatakan bahwasanya lau adalah apa? Harfun lima kana sayaqa' li wuqu'i ghairi, sudah kita lewatkan. Huruf yang menunjukkan akan terjadinya sesuatu karena sebab terjadinya yang lain. Kemudian yang lain dan itu berlangsung pada lisannya para mu'ribin mengi'rabnya dengan ucapan mereka apa? Harfun tina lim tina. Hanya saja ini terbantahkan pula. Dibantah juga oleh Ibn Hisham dalam Qadil Arab, sudah kita pernah lewatkan. Masih ada waktu ya? Mau jelasin lagi enggak? Ya. Kata Ibn Hisham rahimahullah dalam kitab Al-Mughni, innaha tadullu alam tina syarat daima. Jadi kalau lau itu mesti menunjukkan terhalangnya syarat. Kalau syaratnya iya. Kalau tadi kan kata para pengirab, harfun tina lim tina. Huruf yang menunjukkan terhalangnya jawaban karena sebab terhalangnya syarat. Kata Ibn Hisham, ya, inna hatta dulu alam tina asyarat. Kalau dia menunjukkan terhalangnya syarat, iya, selamanya demikian. Wa amal jawab, ataupun jawabnya, enggak mesti imtina, dengan sebab imtana asyarat. Sudah kita lewatkan, ini pengulangan. Kapan itu? Fa'inkana sababu syarat. Apabila sebabnya hanya syarat saja. Jadi tidak tepat ucapan para mu'ribin katanya yang mengatakan bahwa lau harfun tina lim tina, huruf yang menunjukkan terhalangnya jawaban karena sebab terhalangnya apa? Syarat. Kata Ibn Hisham, adapun kalau syarat terhalang memang demikian. Yang dimasuki lau mesti terhalang. Adapun jawabannya enggak mesti terhalang dengan terhalangnya syarat. Kapan? Ketika. Apa saya sebelum kita baca dulu ucapannya apa? Ibn Hisham dan Al-Mughni ini sudah sempat kita ini kita ulang. Sehingga sebab syarat la ghair fa huwa muntafin. Kalau sebab terjadi jawaban ini hanya itu saja, hanya syarat saja yang disebutkan dalam syarat saja, maka memang ini harfun tina lim tina. Terhalang juga jawabannya ketika syaratnya tidak ada. Kenapa? Karena sebabnya cuma syarat saja yang disebutkan dalam syarat saja. Ya anna yalzam min intifai sabab ildifau al musabbab, karena kelazimannya, kelaziman hilangnya sebab adalah hilangnya akibat. Contoh lau kana syams, lau kana syamsu thari'ah la kana nahar mawjuda. Seandainya matahari itu terbit, niscaya siang itu ada. Di sini kan terhalang. Apa? Wujudu an-nahar dengan sebab terhalangnya tulu'u syams. Iya. Karena sebab sebab siang hanya satu, tulu'u asyams. Ini bisa dikatakan harfun himtina limtina, tapi tidak bisa diterapkan pada semuanya. Faqad intafa wujudu an-nahar lintifai tulu'u syams. Iya. Ternafikan di sini adanya siang dengan sebab ternafikannya terbitnya matahari. Lil mulazama bainahuma al-aqliyah, karena ada kelaziman yang sifatnya ada yang difahami oleh akal. Ini pengulangannya. Wa in kana al-jawabu lahu sababun akhar, adapun kalau jawabannya itu memiliki sebab yang lain, ghairu syarat, selain sebab yang disebutkan dalam syarat, falayantafi, maka tidaklah ternafikan jawabannya. Nah, ini kelemahannya. Kaqaulika, seperti ucapanmu, law kana syamsu thari'atan lakana dhaw'u mawjuda, seandainya matahari itu terbit, niscaya akan ada sinar. Ya. Di sini yang namanya sinar itu apakah mesti dihasilkan oleh matahari atau selainnya juga? Oleh selainnya juga. Maka di sini tidak tepat kalau dikatakan harfun tina lim tina. Kenapa adbau? Itu sebabnya banyak. Tidak ada matahari, ada lampu, lentera yang semisalnya. Falayalzam min intifai tulu'i syams, maka contoh seperti ini tidak mesti. Dengan tidak adanya matahari terbit, kemudian ternafikan pula adanya cahaya. Karena cahaya itu memiliki sebab selain terbitnya matahari. Seperti apa? As-saraj, tanya semisalnya. Sudah kita kemarin jelaskan. Tinggal di merojang kembali. Kemudian juga jaza rabbuhu anni Adi ibn Hatim. Di antara syahid berikutnya. Kalau tadi syahidnya jelas ya. Kemudian jaza rabbuhu anni Adi ibn Hatim. Jaza al-kilabi al-awiyati waqad fa'al. Semoga Allah. Rabbnya. Ini fa'ilnya. Haknya kembali kepada maf'ul. Adi. Semoga Rabb Adi memberikan balasan kepada Adi dariku seperti balasannya anjing yang dilempari, dikejar-kejar oleh elang, seperti balasannya apa, anjing yang menggonggong. Waqad fa'al, dan Allah telah melakukannya, mendoakan kejelekan kepada Adi. Di sini syaitnya mana? Jaza rabbuhu anni adiya, rabbuhu fa'il, bersama fa'il ini ada dhamir yang kembali kepada maf'ul. Kemudian jaza banuhu abal ghailan an kibarin wa husni fi'lin kama yujza sinim maru. Ini juga sudah kita lewatkan bersama sedikit kisahnya. Jazabanuhu, ya, anak keturunannya, ya, Abul Ghailan, membalas Abu Ghailan setelah beliau tua, setelah beliau berbuat baik, kama memberikan balasan kepada Abul Ghailan, anak-anaknya ini, dengan balasan seperti balasan yang ditimpakan kepada Sinimar. Sudah kita lewatkan. Sinimar sudah bikin-bikin, mau dibikinkan gedung oleh untuk Nu'mannya, tinggi gedungnya, sudah jadi gedungnya, didorong, dilempar dari gedung itu, mati. Demikian pula anak keturunannya Abul Ghailan membalasi Abul Ghailan setelah beliau tua, setelah beliau sebelumnya banyak berbuat kebaikan, seperti balasan yang ditimpakan kepada Sinimar. Air susu dibalas air tuba. Ya, ini insyaallah dengan ini selesai murojaahnya. Insyaallah untuk pertemuan berikutnya kita masuk pembahasan An-Na'ib Anil Fa'il. Insyaallah seperti itu terus ya. Selesai satu pembahasan kita merujah, satu bab kita merujah. Ya, Allah Taala ala wa ala. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.